Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dengan mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kita sholat maghrib, dan insyaallah yang hadir di sini adalah sholat isya berjamaah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu min salatil faddi bi 25 darajah. Wa fi riwayatin bi 27 darajah. Sesungguhnya salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian dengan 25 derajat. Dalam hadis yang lain dikatakan 27 derajat. Maka dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dengan insyaAllah mendapat pahala yang besar. Dan keutamaan yang kedua yaitu keutamaan kita berada di majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, diridhoi oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala memberkati orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan para malaikat berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talabul ilmi ridhon bima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat mereka merendahkan sayap-sayapnya, mereka turun dari langit ke bumi menghadiri majelis-majelis ilmu karena mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud fi jawfil ma'i wa namlata fi hujriha la yusalluna ala mu'allimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, penduduk langit, penduduk bumi, para malaikat, ikan-ikan yang ada di dasar air, dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, demikian juga orang-orang yang belajar ilmu. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu kenikmatan yang sangat agung siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala duduk di majelis ilmu. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini ya, membawakan judul yaitu bagaimana seseorang itu akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat adalah sebagai hidayah bagi manusia. Hidayah bagi orang-orang yang beriman dan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dia adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman dalam ayat yang lain pada surah Al-Baqarah pada awal ayat, itu ayat yang kedua, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Quran ini sebagai hidayah. Tapi hidayahnya ada bentuk hidayah amah, ada bentuknya adalah hidayah khosah. Di mana hidayah Al-Quran bagi manusia itu disebutkan dalam Quran dalam dua kategori. Makna yang pertama adalah hidayah amah, hidayah yang artinya petunjuk secara umum, yang artinya adalah dilalah bayan wal irsyad linnas, di mana Al-Qur'an ini adalah sebagai pembimbing bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, bagi siapa saja di antara manusia ini yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi dirinya. Tapi tentunya tidak semua manusia dapat petunjuk dari Al-Quran ini. Dan tidak setiap orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka pun mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang kedua, itu dalam surah Al-Baqarah tapi ayat pertama, bahwa di situ dikatakan hidayah khosah, hidayah yang memiliki makna khusus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dialah Al-Qur'an, dialah Alkitab, atau itulah Alkitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini dimaksudkan adalah hidayah taufik. Di mana Al-Quran bagi orang-orang bertakwa adalah sebagai petunjuk baginya. Dan orang-orang bertakwa ini menjadikan Quran sebagai petunjuk, menjadikan Quran sebagai hidayah baginya, dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup baginya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menjelaskan ada tiga poin penting ketika seorang mukmin meyakini Al-Quran sebagai hidayah, ketika orang mukmin meyakini Quran sebagai petunjuk. Dan dalam ayat yang lain Allah menjelaskan di antara fungsi Al-Quran ada empat. Artinya kalau dikatakan di antara, bukan hanya itu. Tapi dalam satu ayat Allah menjelaskan, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, peringatan, dan telah terdapat bagi kalian, artinya datang, telah datang pada kalian dari Rabbmu mau'izhah dan obat bagi setiap penyakit yang ada dalam hati kalian, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran Dalam ayat ini disebutkan ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai mu'idhah, yaitu peringatan bagi kita. Kedua, Al-Quran ini sebagai obat, syifa, obat bagi setiap penyakit hati. Juga tentunya Al-Quran adalah obat bagi fisik manusia. Oleh sebab itu disyariatkan dan dibolehkan kita meruqyah, dalam bahasa kita ngejampe, dengan Quran, mengobati orang dengan Quran. Dan Quran ini sebagai hidayah, itu fungsi yang ketiga. Dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana agar kita semua dapat mengambil manfaat dari Al-Quran ini dan dapat mengambil keutamaan dari Al-Quran ini, yang disebutkan di antaranya 4 fungsi dan keutamaan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sini ada 3 poin penting. Barang siapa yang ingin mendapatkan hikmah dan keutamaan dari Al-Quran, ingin mendapatkan hidayah, ingin menjadikan Quran sebagai obat, dan ingin menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, ingin menjadikan Al-Quran sebagai rahmah, maka di sini ada 3 langkah yang sangat penting. Langkah yang pertama adalah yang merupakan sesuatu perkara yang wajib bagi setiap mukmin, yaitu qira'atuhu, yaitu kita membaca Al-Quran ini dan menjadikan Al-Quran adalah salah satu bagian penting dalam hidup kita, sesuatu yang menjadi bacaan utama bagi setiap mukmin. Karena kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran ini adalah kalamullah, wahyu ilahi, kalam Allah, dan sebagai wahyu ilahi, wahyu dari Allah Ta'ala. Maka ukuran orang mukmin itu benar imannya dan sempurna imannya itu diukur dari sisi dia mengagungkan syiar Allah. Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'adzim syai'irallah fa innahu min taqwal qulub. Allah berfirman, yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan hatinya. Ayat ini menunjukkan bahwa ciri orang yang beriman, ciri orang yang betul-betul imannya benar, adalah mengagungkan syiar Allah. Dan di antara syiar Allah adalah Al-Quran. Sehingga para ulama kita menggambarkan bukti iman adalah membaca Al-Quran. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan beliau menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tentunya kita tahu Ihya Ulumuddin. Banyak hadis yang dhaif, tetapi di dalamnya juga ada kata-kata yang baik, yang merupakan ungkapan dari Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil ungkapan dari ulama salaf. Beliau mengatakan, inna man kana qablakum ra'auhu, yani Al-Quran, rasaila min rabbihim, fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yunafidunaha bin-nahari. Beliau mengatakan, orang-orang yang terdahulu, artinya di sini adalah kaum salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka memandang dan beranggapan, menilai Quran itu adalah seperti digambarkan surat dari Allah. Ya, kalau kita dapat surat dari presiden, dapat surat dari seorang gubernur, maka kita merasa terangkat. Dan kita pasti akan memuliakan surat panggilan atau apa saja. Maka kaum salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka menganggap Quran ini surat dari Rabb, dari Allah ta'ala. Maka mereka mentadaburinya di waktu malam, dan mereka melaksanakan maknanya di waktu siang. Jadi ini menjadikan bagian kehidupan mereka. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud mengungkapkan satu ungkapan. Qala, man kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbullaha faryu'rid nafsahu 'alal Qur'an. Fa innama al-Qur'anu kalamullah. Faman ahabbal Qur'ana fa huwa yuhibbullaha. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang ingin tahu dirinya cinta kepada Allah, maka hadapkan dirinya kepada Quran, atau dia kasih Quran, pegang Quran. Karena Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah. Kalau dia mencintai ini, maka pertanda dia adalah cinta kepada Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah, orang yang memuliakan Allah, mesti memuliakan Quran, mesti mengagungkan Al-Quran, mesti dia membaca Al-Quran. Kalau orang mukmin memegang mushaf, tidak ada dalam hatinya pengagungan bahwa itu adalah kalam Allah, maka itu pertanda bahwa dia tidak mengagungkan Allah. Kalau kita sekarang, kalau antum sekarang menganggap Quran itu adalah seperti kita baca koran, atau kita seperti baca buku biasa, maka menunjukkan dha'ful iman, ada muma'rifatillah, menunjukkan orang itu lemah imannya, dan menunjukkan orang itu adalah tidak ma'rifat kepada Allah. Jadi dia tidak tahu kepada Allah ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, la yas'al ahadukum an nafsihi ilal Qur'an, fa in kana yuhibbul Qur'an wa yujibu fa huwa yuhibbullah, wa in kana yabghadul Qur'an fa huwa yabghadullah. Beliau mengatakan, orang jangan menguji dirinya, dan jangan menguji juga orang lain, bisa maknanya begitu, kecuali dengan Qur'an. Kalau seseorang itu adalah mencintai Al-Quran dan takjub dengan isi Al-Quran, maka pertanda bahwa dia adalah cinta kepada Allah. Kalau dia membencinya, maka dia itu adalah benci kepada Allah Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan iman itu diawali dengan ta'zim. Orang yang tidak mengagungkan itu menunjukkan tidak ada iman atau lemah imannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau mengatakan, aku telah menyelesaikan membaca Al-Quran di rumah ini dalam sholatku sebanyak 3000 kali dalam sholat. Jadi menunjukkan ini bukan dalam bacaan di luar sholat, tapi beliau membacanya adalah di dalam sholat, menunjukkan sholatnya lama. Kalau beliau menyebutkannya membaca Al-Quran disertakan di luar sholat, maka itu akan lebih banyak lagi bacaan beliau dengan Al-Quran ini. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan ulama salaf dulu, yang dikatakan ulama itu, bukan orang awamnya. Mereka tidak berhak meriwayatkan hadis, dan mereka juga tidak berhak menjelaskan hadis illa man urifa bi annahu qad hafizul Quran. Ulama terdahulu mereka tidak diizinkan meriwayatkan hadis, atau mereka tidak diizinkan untuk menjelaskan hadis sehingga dia hafal Al-Quran. Sehingga dia hafal apa? Al-Quran. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dulu sangat diagungkan. Kenapa para ulama dulu mensyaratkan orang yang memberi fatwa, orang yang menjelaskan agama adalah hafal Quran dan hafal hadis? Karena keduanya adalah merupakan sumber hukum. Khutiman yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu diketahui oleh kaum muslimin, kedustaan yang paling besar adalah berdusta kepada agama Allah. Siapa yang berdusta kepada agama Allah adalah mereka yang berbicara agama dengan tanpa dalil. Kalau orang di pasar berdusta dengan sesama manusia, ya dosa. Kalau orang berjual beli berdusta, berdosa. Kalau orang bercerita kepada orang dengan berdusta, maka berdosa. Tapi begitu besarnya orang yang menjelaskan agama dengan tanpa dalil. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil satu ungkapan dari Imam Ahmad bahwa orang yang berhak memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan kaum muslimin itu disyaratkan tiga. An yakuna aliman bi aujuhil Qur'ani, an yakuna aliman bi sahihi wa saqimi, an yakuna aliman bi sunani. Selayaknya, seyogianya, wajib atas setiap orang yang akan memberikan fatwa agama menguasai tiga perkara. Yang pertama, tahu sendi-sendi Al-Quran. Yang kedua, dia tahu akan hadis-hadis sahih dan bisa membedakan dengan hadis-hadis dhaif. Tidak boleh orang berfatwa agama dengan hadis dhaif, dengan hadis maudhu, dengan hadis yang tidak ada usul asal-usulnya. Dan orang yang menjelaskan agama adalah orang-orang yang tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal dengan Sahih Bukhari, dia kenal dengan Sahih Muslim, dia kenal dengan Sunan Tirmidzi. Seyogianya orang itu paham ya, kalau dia akan berfatwa ditanya tentang apa saja, ya dia harus tahu ya, hadis-hadis itu di mana berada, bagaimana dia mencarinya, bagaimana dia menelaahnya, bagaimana dia memisahkan sahih dengan dhaif. Karena disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sumber hidayah. Maka orang-orang yang tidak diberikan kemampuan untuk membaca, dia wajib bertanya kepada orang yang membaca. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Karena ini adalah sumber hidayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Quran walaupun mungkin tidak bisa memahaminya mendalam, tapi Quran selama kita baca akan ada pengaruh pada hati kita. Maka ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, poin yang kedua adalah ta'allumu ma'anihi. wa tafaqquh bima fihi minal ahkam. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk? Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Maka wajib atas kita untuk melangkah kepada poin yang kedua. Dan ini tentunya adalah lebih penting dari poin yang pertama, yaitu kita mempelajari makna yang dikandung di dalamnya. Kita mempelajari tafaqquh kepada makna-makna yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran ini dari sisi globalnya ada tiga bahasan besar Quran ini. Jadi isi Quran ini globalnya ada tiga. Setiap mukmin harus paham tentang apa-apa yang dijelaskan dalam Quran ini. Dituntut orang mukmin belajar. Isi Al-Quran ini globalnya ada dalam surah Al-Fatihah, maka dinamakan Ummul Quran, maka dinamakan Ummul Kitab. Dan isi Al-Quran ini ada tiga. Pertama, isi Quran ini berupa khobar, berita. Berita tentang apa? Pertama, berita tentang Allah, tentang nama, sifat, keagungan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Yang kedua, berita yang telah lalu, berita para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu, dan berita yang akan datang tentang alam kubur, arsatil kiamah, surga neraka. Apa kewajiban kita dengan Al-Quran ini? Jika berhadapan dengan poin pertama, maka kewajiban kita adalah at-tasdiq wal yaqin bima fihi, bahwa kita diwajibkan membenarkan semua berita yang ada di dalamnya, membenarkan, dan kita yakin dengan semua apa yang dihabarkan Allah Ta'ala. Maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, isi Quran itu adalah awamir wa nawahi. Isi Quran itu adalah berupa perintah dan larangan. Perintah bertauhid, larangan syirik, perintah beriman, larangan kufur, perintah taat, larangan maksiat, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, dan yang lainnya. Larangan apa? Berzina, mencuri, minum khamr, dan yang lainnya. Ini awamir wa nawahi. Apa kewajiban kita terhadap awamir wa nawahi? Adalah istislam, inqiyad, patuh dan taat. Patuh dan taat. Kemudian yang ketiga, isi Quran itu adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Quran itu adalah kabar gembira dan kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang beriman, bagi orang yang melakukan amal-amal soleh. Maka Al-Quran ini menyebutkan pahala-pahala dan menyebutkan wa'id. Wa'id adalah ancaman. Siapa yang melakukan ini, neraka bagiannya, siksa-siksa disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini global Al-Quran. Maka wajib atas setiap mukmin memahami semua inti yang ada dalam Al-Quran ini. Bagaimana caranya? Dia tafaqquh, mempelajari maknanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin yang kedua ini kita berikan beberapa poin penting untuk betul-betul kita paham. Bahwa dalam ungkapan Imam Ghazali tadi dikatakan, kaum salafus saleh mereka mentadaburi ayat di waktu malam dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Menunjukkan mereka apa? Tidak hanya apa? Membaca, tapi mereka menelaah maknanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Orang-orang diantara kami, katanya, artinya para sahabat dulu, jika mempelajari 10 ayat, mereka tidak melampaui dari 10 ayat sehingga mereka memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi beda dengan kita, kalau kita hanya dibaca saja tidak memahaminya. Abdullah bin Abbas mengatakan, la'an aqra'a al-baqarata wa ala imrana atadabaruhuma ahabu ilayya min aqra'a al-qur'ana kullahu hadmaratan. Abdullah bin Abbas mengatakan, lebih baik aku membaca Al-Baqarah saja dan Ali Imran saja dengan mentadaburi maknanya ketimbang aku membaca semua Al-Quran. Jadi salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka sangat menyenangi memahami maknanya, mentadaburi maknanya. Dalam ungkapan yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, la'an aqra'a al-qari'ah wa zalzalah ahabu ilayya min an aqra'a al-baqarata wa al-imrana tahdhira. Kata beliau, nah, sedikit sebelum adzan, terjemahnya dulu. Kata beliau, aku membaca surah al-qari'ah dan al-zalzalah dan mentadaburi maknanya lebih baik bagi aku ketimbang aku membaca Ali Imran ataupun Al-Baqarah tapi begitu saja membacanya. Nah, ini menunjukkan bahwa salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka sangat gemar menelaah maknanya, mentadaburi maknanya, karena disitulah mereka mendapat petunjuk. Kita nanti dulu untuk kita sholat isya, insyaallah nanti kita teruskan pada poin yang ketiga.